yang ku mau. Tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat hati lara. Di dekat engkau aku tenang, sendun matamu penuh tanya. Misteri hidup akan kamu hilang, dan bahagia di akhir cerita. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Cinta hati bagai raga tak bernyawa.